Dari Cinta Ratu, Ustaz, apakah acara dangdut itu haram? Mohon beri penjelasannya. Ya. Acara dangdut maupun musik yang lainnya, ya, mau dangdut, rock, pop, ya, dan sebagainya, itu semuanya diharamkan di dalam Islam. Termasuk kasidah, ya, musik islami, nasyid, dan sebagainya, diharamkan di dalam Islam. Ya. Karena menggunakan alat-alat musik diharamkan di dalam syariat Islam, sebagaimana dalam hadis Bukhari dan Abu Dawud dari Abu Malik Al-Ash'ari radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yakunanna aqwamun min ummati yastahilluna al-hirra wal-harira wal-khamra wal-ma'azif." Akan ada nanti sekelompok dari umatku yang mengharamkan zina dan sutra bagi laki-laki dan khamar dan alat-alat musik. Ya. Dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam akan ada nanti yang menghalalkan, menunjukkan ini ada tadinya adalah haram. Ya. Alat-alat musik diharamkan di dalam syariat Islam. Ya. Pengecualian rebana murni yang tidak ada kering-keringnya di samping. Ya. Yang hanya ditabuh pada saat atau momen-momen tertentu. Ya, seperti pada Idul Fitri. Bukan setiap saat. Ya, atau bukan dijadikan sebagai mata pencaharian. Taib. Maka jelaslah itu diharamkan di dalam Islam. Ditambah lagi, ya, seperti yang telah dimaklumi, dalam acara-acara dangdutan atau konser satu grup musik, terdapat banyak sekali perbuatan maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Seperti menampakkan aurat wanita. Ya. Demikian pula ikhtilat, campur baur antara laki-laki dan wanita. Ya. Melalaikan waktu sholat. Memacetkan jalan. Sampai timbul kerusuhan. Dan seterusnya. Ya. Yang merupakan hal-hal yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang memang pada asalnya juga hal itu sudah diharamkan di dalam Islam. Taib. Allahu alam.